من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Wabillahi taufiqullah. Kita telah memasuki bab wujubul istighna bi mutaba'atil kitab an kulli ma siwa. Bab wajibnya mencukupkan diri dengan mengikuti Alkitab yakni Al-Qur'an dari segala sesuatu selainnya. Berkata Syekh Shalih berikutnya, fa'idan dalat tabwid ala anna iktifa fil kitab wa sunnah wa maja'a fil kitab wa sunnah min awjuhil adillah anna hadha wajibun laisa lil mar'i al khiyarafi. Jika demikian, judul bab ini menunjukkan bahwasannya al iktifa fil kitab wa sunnah, mencukupkan dengan Alkitab wa sunnah serta apa-apa yang tersebut di dalam Alkitab wa sunnah dari sisi-sisi pendalilan, perkara tersebut merupakan satu kewajiban. Mencukupkan dengan apa yang terdapat di dalam Alkitab wa sunnah dan sisi-sisi yang ditunjukkan olehnya merupakan perkara-perkara yang wajib. Laisa lil mar'i al khiyaratu fi, tidak ada bagi seseorang pilihan padanya. Tidak ada pilihan lain kecuali harus mencukupkan dengan Alkitab wa sunnah. Wa anna hadza yustaghna bi an kulli kitabin yutlabul huda minhu. Dan bahwasanya ini yakni merasa cukup dengan Alkitab wa sunnah dan apa yang ditunjukkan oleh keduanya, ini yustaghna bihi, tercukupi dengannya, an kulli kitabin, dari segala macam kitab. Kitab apa saja? Yutlab al-huda minhu, yang diminta, dicari petunjuk darinya. Artinya bahwasannya tidak lagi butuh kepada selainnya. Au yutlab al-ilmun nafi' minhu, atau dicari ilmu yang bermanfaat darinya. Ini dari kitab-kitab selain daripada Al-Quran dan Sunnah. Adapun kitab-kitab yang menjelaskan tentang Al-Quran dan Sunnah Rasul, maka ini merupakan penguat daripada berpegang terhadap Alkitab wa Sunnah. Membaca daripada kitab-kitab tafsir, tafsir Al-Quran, ataupun tafsir-tafsir tentang ayatul ahkam, hukum-hukum di dalam Al-Quran, ataupun tentang hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, syarah kitab Sahihul Bukhari, syarah kitab Sahih Muslim, syarah kitab Sunan Nasa'i, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, dan alhamdulillah sudah ada syarahnya semua. Kitab Muwatta sudah ada syarahnya. Alhamdulillah. Kitab-kitab para ulama sudah disyarah. Yaitu kitab-kitab kumpulan daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Musnad lil Imam Ahmad, ini juga sudah ada syarahnya. Meskipun syarah-syarah ringkas, tetapi sudah ada syarahnya. Seperti disyarah oleh Syekh Ahmad Syakir, menjadi 10 jilid. Penjelasan-penjelasan daripada hadis-hadis yang terdapat di dalamnya. Maka itu semua merupakan penjelas daripada Alkitab wa Sunnah, menguatkan, bukan merupakan kitab yang lain. Adapun yang dimaksudkan di sini adalah yustaghna bi an kulli kitabin yutlabul huda minhu, yakni kitab-kitab selain daripada hal tersebut. Kitab-kitab masalah ahkam misalnya, kitab-kitab hukum, mencari kitab-kitab hukum perdana, apa pidana ataupun perdata, dari buatan-buatan manusia, tidak butuh sama sekali. Tidak ada kemanfaatan padanya, sama sekali. Tidak ada kemanfaatan. Itu bukan ilmu nafi. Bahkan itu adalah al-ilmu dhar, ilmu yang akan bermadharat pada pemiliknya di hari kiamat nanti. Na'udzubillah. Hanya saja tak ada manusia pada saat ini, mereka telah terbalik cara berpikirnya. Kaum muslimin bahkan mereka lebih mempercayakan urusan mereka kepada orang-orang yang paham dan pakar terhadap hukum-hukum pidana perdata dari perbuatan manusia, dan tidak mau untuk merujuk kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama sayati bayan tafsilihi fi syarhil ayah wal hadis, sebagaimana akan datang penjelasan rinciannya pada syarah ayat dan syarah hadis. Wa tawibul imam rahimahullah lihadal bab wa abduhu lahu minal ahamiyah bimakan, dan pemberian judul oleh imam rahimahullah yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pemberian judul terhadap bab ini dan penyebutannya di sini minal ahamiyah lahu minal ahamiyah bimakan, memiliki kedudukan yang sangat penting di sini. Balqul mutabassir fi halil ummah, bahkan setiap orang yang memperhatikan keadaan umat, wa fi hali ahli Islam, dan pada keadaan ahli Islam, alladzina faraqul jamaah, ahli Islam, kaum muslimin, para pemeluk Islam yang mereka ini melepaskan diri daripada jamaah, wa ansaul firaq, dan mereka menumbuh kembangkan firqah-firqah, kelompok-kelompok, wa tabau dhalala, dan mengikuti berbagai macam kesesatan-kesesatan. Ya tabayyanlah anna sabab dzalik wa annahum lam yastaghnu wa lam yaktafu bima jaa fil qur'ani was sunnah. Akan sangat jelas baginya orang yang memperhatikan tentang keadaan kaum muslimin, orang-orang yang melepaskan diri daripada jamaah kaum muslimin dan kemudian menumbuhkan berbagai macam firqah-firqah dan mengikuti berbagai macam kesesatan-kesesatan, kalau dia mau memperhatikan, maka akan sangat jelas baginya bahwasanya sebab hal tersebut adalah lam yastaghnu, tidak merasa cukup, walam yaktafu, sama maknanya tidak merasa cukup, bima ja'a fil qur'ani was sunan, tidak merasa cukup dengan apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan sunnah, sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Wa min hadis sahabat, tidak merasa cukup dengan petunjuknya para sahabat, anil kutub al-mukhtalifah, dari kitab-kitab yang beragam. Mereka tidak merasa cukup dengan itu dan mencari daripada berbagai macam kitab-kitab yang bermacam-macam. Dan nanti akan disebutkan sebab mereka melakukan hal tersebut oleh Syekh. Penjelasan yang sangat luar biasa. Wal ara al aqliyah wal aqisah, demikian pula tidak merasa cukup dengan hanya Alkitab Sunnah saja, tapi juga mereka mengambil al ara al aqliyah, pendapat-pendapat yang bersumber dari akal, wal aqisah, dan analogi-analogi. Bazadu fil kitab, bahkan mereka merasa tidak butuh terhadap Alkitab. Kalau keadaan yang pertama, mereka masih merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, tetapi tidak merasa cukup dengan itu, masih membuka kitab-kitab lain daripada kitab-kitab buatan manusia yang bukan dalam rangka mencari kejelasan tentang kitab dan sunnah, bukan, tetapi kitab tersendiri, ya, yang tadi disebutkan, kitab tulisan dari berbagai macam orang-orang pakar-pakar hukum buatan manusia, hukum-hukum positif yang mereka sebut demikian, dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kutub mukhtalifah, juga dengan ara'u al-aqliyah, pendapat-pendapat akal dan analogi-analogi. Jika berdalil dalam masalah hukum, maka yang keluar adalah ucapan daripada Frederick Edward dan yang semisalnya, nama-nama yang kita asing mendengarnya. Tapi bagi mereka itu adalah para tokoh-tokoh, pakar-pakar hukum. Berkata Linson dalam kitabnya, Linson Sobatan, kitab yang di bahasa ini di apa nanti? Maka di sini pemberian judul dengan kalimat wujubul istighna, wajibnya untuk kita merasa cukup dengan Alkitab wa Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah, itu yang akan membawa kepada kejayaan umat. Bazadu fil kitab wa zadu fis sunan, bahkan mereka tidak merasa butuh kepada Alkitab. Ini lebih parah lagi, tidak merasa butuh kepada Alkitab, Al-Quran. Mereka pisahkan, ini perkara ranah hukum terkait dengan masalah hukum-hukum pidana atau perdata. Ini masalah kenegaraan, tidak ada kaitannya dengan masalah agama. Jadi masalah agama itu, ya, melihat Alkitab, melihat Al-Sunnah itu di saat seseorang mau sholat, seseorang mau puasa, mau datang bulan Ramadan, gitu. Orang mau ibadah haji, itu baru rujukannya ke sana. Tapi kalau terkait dengan masalah hukum-hukum pidana, hukum-hukum perdata, ya, itu kalau skupnya adalah bernegara. Demikian pula dalam skup yang lebih kecil, ranah yang lebih sempit, semisal rumah tangga. Ini pun juga yang dipakai bukan lagi apa yang terdapat di dalam Alkitab dan Sunnah, tetapi mencari sumber-sumber pijakan yang lain, mencari bahan-bahan bacaan yang lain. Seolah-olah Al-Quran itu ditempatkan di satu tempat yang sangat jauh sana, atau tersimpan di tempat yang sangat rapi sana, tidak pernah dibuka, tidak pernah dipelajari. Hadis Rasulullah SAW lebih jauh lagi, mereka menjalani kehidupan, melangkahkan kaki di dalam kehidupan ini dengan sesuatu selain daripada Alkitab dan Sunnah. Wallahul musta'an. Zahadu fil kitab wa zahadu fis sunan wa zahadu fil hadjil awal, merasa tidak butuh terhadap bimbingan-bimbingan generasi pertama. Wa akadu yatalaqafunal ilm min masadir ukhra, dan mereka mulai mengambil ilmu dari referensi-referensi yang lain. Mereka anggap itu sebagai ilmu, padahal itu bukan ilmu. Di dalam Islam, al-ilmu qala Allah qala Rasul qala sahaba, itulah ilmu. Al-Imam Syafi'i menyatakan al-ilmu maka nafihi qala haddana fama siwadaka fawasawisu syaitan. Ilmu itu adalah suatu yang di dalamnya terdapat kalimat haddasana, yang ilmu hadis. Haddasana fulan, haddasana alam, itu ilmu. Adapun selain itu, maka itu adalah was-wasnya syaitan, kata Imam Syafi'i. Ya, memang berat mempelajari ilmu, masalah ilmu seperti ini memang berat. Maka mereka lebih cenderung kepada ilmu-ilmu yang instan, yang menurut mereka lebih apa bisa diterapkan, lebih cocok dan lebih relevan terhadap kehidupan umat manusia saat ini. Sehingga mereka yatalaqafuna al-ilma min masadir ukhra, mengambil ilmu dari sumber-sumber rujukan yang lain. Ya dzunnuna anna fiha al-hidayah. Mereka menyangka bahwasanya di dalamnya terdapat hidayah. Wa sawa'an akana dzalikal 'ilm fi umuri tauhid wal 'aqidah am kana fi umuril amr wan nahi. Dan sama saja apakah hal tersebut dalam kaitannya dengan perkara-perkara tauhid ataupun akidah, yakni perkara ilmiah, ataukah terkait dengan perintah dan larangan, wal halal wal haram, terkait dengan perkara halal haram, am kana fi umuril qawanin al ilmiah allati tambani 'alaiha al ulum, ataukah terkait dengan perkara-perkara qanun-qanun ilmiah. Ini rambu-rambu dalam ilmu secara teoritis yang terbangun di atasnya ilmu-ilmu yang lain. Semuanya itu diambil dari masadir ukhra, referensi-referensi yang lain. Wallahul musta'an. Orang yang telah merasakan nikmatnya thalabul ilm, mempelajari pada agama, nikmatnya mempelajari pada kitab-kitab, mempelajari pada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka akan memandang dengan perkara-perkara seperti ini. Tetapi orang-orang yang jauh daripada kita, terjauhkan daripada sunnah Rasul, tidak pernah merasakan nikmat belajar daripada Al-Quran yang dipahami sesuai dengan pemahaman salaful ummah, ya, maka mereka akan merasa gersang membaca Al-Quran, merasa kering membaca hadis-hadis Rasul SAW. Tidak mampu akal mereka untuk menyelami makna dan kandungan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW secara mendalam, sehingga bagaimana mereka mendapatkan kenikmatan? Tidak bisa. Dan di saat mereka mempelajari kitab-kitab yang ditulis oleh manusia, mereka seolah-olah mendapatkan berbagai macam jawaban dalam perkara-perkara urusan dunia mereka. Padahal itu fatahkan. Itu bukan solusi. Di saat kemudian seolah-olah itu menjadi solusi, diterapkan ternyata menimbulkan efek-efek negatif yang jauh lebih besar, lebih banyak. Itu sesuatu yang wakif dan sesuatu yang terjadi, disaksikan oleh setiap kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Terjadi betul-betul. Allahul musta'an. Orang kalau tidak pernah mempelajari tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, kemudian membaca tentang kitabnya Karl Marx, pendiri Marxis, maka dia akan terkagum-kagum dengan tulisan ini. Satu teori yang luar biasa tentang perekonomian, sehingga banyak pihak yang kemudian mengikuti langkah-langkah yang disebutkan di dalam kitabnya tersebut. Itu kalau dalam masalah ya politik misalnya. Dalam masalah teoritis, dalam masalah keyakinan misalnya, orang yang tidak pernah mempelajari tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW terkait dengan akidah, dia membaca kitab kitabnya Darwin misalnya, tentang teori evolusi Darwin, dia pun akan terkagum-kagum. The Origin of Species judulnya, sudah diterjemahkan dalam banyak bahasa termasuk bahasa Indonesia. Ini akan bisa termakan oleh subhat-subhat yang tersebut di dalam kitab tadi, begitu diolah sedemikian baiknya dan sangat meyakinkan dengan disertai bukti-bukti serta apa yang mereka sebut dengan hipotesa-hipotesa, percobaan-percobaan ini dan itu yang membuktikan akan kebenaran teori dari Allah. Sedangkan orang yang beriman, ada sedikit iman saja sudah langsung mengingkari, sudah langsung mengingkari. Jadi sekali lagi, apa yang disebut oleh Syekh di sini adalah tepat, bahwa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi disebabkan mereka atau manusia atau kaum muslimin atau sebagian mereka, ya, sudah mulai berpaling daripada Alkitab wa Sunnah, dan mereka justru menjadikan masadir, ya, referensi-referensi kepada kutub mukhtalifah, berbagai macam kitab-kitab yang lain dari buatan-buatan manusia. wa aslun hirafin nas fi hadhil ummah jaa min ahad thalathati anha aw min hadaniyah. Nah, ini pembahasan yang sangat luar biasa disebutkan di sini, tiga perkara yang memang betul-betul seperti apa yang disampaikan tadi. Qaulullah taala bahwa aslun hirafin nas, asal daripada penyimpangan manusia pada umat ini itu datang dari tiga sisi. Salah satu dari tiga sisi atau ketiga-tiganya. Al-awwal yang pertama, ini luar biasa, artinya sisi dari kekuatan asy-Syaikh taala dalam meneliti keadaan umat, kemudian mampu memberikan satu kesimpulan yang jitu terkait dengan aslun hirof, asal daripada inhirof, asal daripada penyimpangan yang ada pada umat ini. Al awal annahum dhahabu ilal aql fi taqdir aw fi itsbatil haqq min adami. Ini yang pertama. Mereka dhahabu ilal aql, mereka berpegang terhadap akal, bersandar hanya kepada akal, fi takdir au fi itsbat, yakni dalam menentukan atau menetapkan al-haq min adami, kebenaran atau kesalahan. Kebenaran atau bukan itu ditentukan oleh akal. Ini adalah aslu al-inhiraf, aslul inhiraf. Bisa seseorang menjadikan akal sebagai penentu baik dan buruk, penentu benar dan salah, penentu al-haq wal batil. Wa hadha huwa alladhi yusammunahu al-falsafah, dan ini yang mereka sebut sebagai filsafat. Allati asasuha taqdisul aql, di mana asasnya, pondasi daripada filsafat adalah pengkurtusan terhadap akal. Mulai membuka referensi-referensi Jawa, ya, filsafat-filsafat Jawa, misalnya meninggalkan Al-Quran dan Sunnah Rasul, akan memunculkan satu ideologi Islam Nusantara. Allahu musta'an. Sesuatu yang paling diperangi di dalam Islam adalah hizbiyah, fanatik kegolongan. Sedangkan karena dia telah mulai mengkultuskan akal, kemudian dia berusaha untuk mengemas Islam menjadi sesuatu yang lebih sempit, yakni Islam Nusantara, Islam yang damai, Islam yang ini. Berarti dia menuduh kalau Islamnya Rasulullah itu bukan Islam yang damai. Allahu musta'an. Ini satu sisi filsafat, dan kemudian di dalam kehidupan sehari-hari pun juga kemudian segala sesuatunya digali daripada filsafat-filsafat Jawa. Pengenalan-pengenalan terhadap adat dan tradisi Jawa. Kalau di dalam agama kita ada kolam tua, ada imamah, maka di dalam Islam Nusantara ada belangkon, pengganti daripada itu. Pakai belangku. Belangku apa belangkon? Belangkon. Kalau belangku itu kertas kosong itu ya, kertas untuk isi itu belangku. Ini belangkon, kelihatan rata di muka tapi belakang bendol. Itu nah, filsafat Jawa itu orang-orang Jawa bendol buri. Allah menustahil. Orang Jawa kalau berhadapan-hadapan gitu kelihatan rapi, padahal nyelip keris di belakang punggungnya. Sarang. Allah menustahil. Itu semua merupakan filsafat bagi orang Jawa. Dan tentunya masing-masing daripada kelompok, dan ini tentunya ya, ini berbicara di skop yang sifatnya khusus ya, jangan sampai kemudian keluar, karena ini sekarang-sekarang ini sangat sensitif manusia. Sedikit-sedikit langsung dilaporkan, bahaya. Tapi kebenaran harus disampaikan. Jadi Sekali lagi, di saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, maka di sana ada budaya, budaya Arab ada. Tetapi budaya Arab yang berseberangan daripada Islamnya, semuanya dilibas ya, sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang namanya apa namanya itu sebutannya kebiasaan kebiasaan tradisi yang disebutkan di dalam Al-Quran, Bahiro, Saiba, dan yang misalnya itu, ya, disebutkan di dalam Al-Quran tradisi-tradisi orang-orang Arab yang kemudian semuanya dilibas habis, dibersihkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan di dalam Al-Quran ancaman-ancaman yang keras terhadap orang-orang yang mempertahankan tradisi yang bertentangan dengan akidah, yang bertentangan dengan akidah. Maka di dalam negeri kita ini juga perkara-perkara yang bertentangan dengan akidah harus dilibas. Keyakinan terhadap Dewa Dewi, ini peninggalan orang-orang Buddha, Hindu. Keyakinan terhadap penguasa lautan, penguasa gunung dan sebagainya. Di dalam Islam penguasanya Allah, la ilaha illallah. Sedekah, sedekah kepada sesama manusia, sedekah kepada bumi, sedekah kepada laut, dan yang semisalnya. Tertimpa musibah bukan kemudian innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hukum baku, hukum baku. Apa itu hukum baku? Tidak ada maknanya. Allah memusnahkan. Tertimpa musibah, oh ini berarti sajadahnya kurang banyak. Setelah adanya berbagai macam petaka, tsunami bahkan, justru sesajennya diperbanyak. Ini diantara ya, para pemuja akal dengan filsafat-filsafat. Dan filsafat-filsafat Jawa terkhusus ya, apa yang disebut dengan aliran kepercayaan, luar biasa penentangannya terhadap syariat Islam. Aliran kepercayaan luar biasa, melakukan semedi, melakukan ini itu, ritual-ritual yang semuanya berisi berbagai macam penyimpangan-penyimpangan akidah. Semuanya berdasarkan akal semata. Apa yang ditulis oleh Jogo Boyo misalnya, atau yang ditulis oleh Ronggo Wacito misalnya, itu semua berdasarkan akal, dan itu yang menjadi rujukan filsafat Jawa. Ronggo Wacito bagi orang-orang penganut kejawen itu sudah setara dengan Rasul gitu. Dianggap oleh mereka itu setara dengan Rasul. Kalau kita hadapkan ke mereka tentang perkara-perkara apa yang disebutkan Rasulullah SAW bahwa hal itu apa namanya merupakan kesyirikan dan perkara-perkara yang menyimpang, maka mereka mengatakan Rasul adalah orang yang hebat, ini juga orang yang hebat. Itu baik, ini juga baik. Semuanya saya ambil. Seolah-olah kalimat yang bijaksana. Jangan merasa benar sendiri. Jangan suka nyalahkan orang lain. Belum tentu orang yang kamu salahkan lebih jelek daripada kamu. Orang yang mengetahui, yang mengetahui tentang hati seseorang adalah kalimat-kalimat seolah-olah bijak, padahal itu merupakan sesuatu yang membawa kepada kebinasaan. Tidak boleh ada keraguan bahwasannya apa yang bertentangan dengan sunnah Rasul adalah sesat dan tidak ada kebaikan padanya. Wa anna ma yumlihi al-aql as-sahih hasba ma yasumun annahu la mu'aqib lah. Dan bahwasanya apa saja yang diimlakkan oleh akal yang sehat, ini menurut sangkaan mereka akal yang sehat, apa saja yang menjadi hasil daripada pemikiran akal yang sehat adalah sesuatu yang tidak lagi bisa untuk dikomentari, sesuatu yang pasti kebenarannya absolut. Ini anggapan mereka. Dan ini merupakan sebab pertama kebinasaan umat, di saat mereka telah mengagungkan dan mendewakan akal. Wa hadza kana 'inda ahli al-Yunan wa 'inda al-falasifah bi'ammah. Dan ini yang seperti ini dahulu adanya adalah di penduduk Yunani dan di sisi orang-orang ahli filsafat secara umum. nama-nama ahli filsafat waktu dulu ana belajar disebutkan oleh Asy Fulan. Sekarang malah jadi hajun amal adun hadakumah. Dia menyebutkan nama-nama tokoh-tokoh Yunani. Namanya dengan bahasa Yaman ya, Plato, Aristoteles. Kayak gitu nyebutnya. Kemudian siapa lagi begitu nama-nama. Ini merupakan para filsafat-filsafat Yunani yang memasukkan berbagai macam kerusakan-kerusakan di dalam Islam. Meskipun yang membawa tentunya adalah orang-orang muslimin sendiri yang mereka merujuk kepada kitab-kitabnya para ahli filsafat tersebut. Wadakala fi hadil ummah syai'an fa syai'an, yang masuk ke dalam umat ini sedikit demi sedikit. Plato dan Aristoteles ini adalah penggawarsitonya orang-orang Arab sana. Jadi mereka ini memang betul-betul luar biasa dari sisi membuat apa istilahnya gagasan-gagasan, memang menjadi tokoh yang hebat di sana. Hatta sorot tahkim al-akal muqaddaman ala tahkim an-nas, hingga keputusan akal itu didahulukan daripada keputusan nas. Wa tuwassa'a fi dzalik hatta sarat al-ijtihadat al-aqliyah muqaddama ala ma jaa'a an-nas bihi. Dan tuwassa'a fi dzalik di begitu sangat diluaskan, yakni apa istilahnya, cakupannya itu begitu sangat luas. Hingga ijtihad-ijtihad akal itu didahulukan atas apa yang tersebut di dalam nas-nas, tidak lagi memandang dan mementingkan apa yang terdapat di dalam nas, tetapi lebih kepada faedah-faedah yang dihasilkan oleh akal-akal mereka. Wal falasifa za'amu anna lahum qanunan yazinuna bihi al-umur. Dan ahli filsafat mereka beranggapan bahwa mereka memiliki qanun. Qanun itu adalah patokan-patokan, rambu-rambu, dasar-dasar, yang dengan patokan-patokan tersebut mereka mampu yazinun, menimbang dengannya perkara-perkara, menimbang setiap perkara dengan apa yang mereka sebut sebagai ilmu mantik. Bihaitu ya'simul fikr, yani dhalika al-ilm alladhi yusama al-mantik, di mana ilmu mantik tersebut mampu untuk memelihara akal, menjadikan akal tidak akan salah kalau menggunakan faedah-faedah dalam mantik tersebut. Aw yasamma mi'arul ilm, atau mereka menyebutnya dengan mi'arul ilm, barometer ilmu. Aw nahu dzalik mimma sumi, apa yang semisalnya dari apa yang mereka sebutkan, mereka namai. Wa yaj'alunahu wal qanun alladhi bihi yu'raf sihatus syai' min adami. Dan mereka menjadikan hal tersebut sebagai qanun, rambu-rambu, yang dengannya diketahui akan kebenaran sesuatu dari ketidakbenarannya. Li'annahu qanun tafkir as-salim, karena itu merupakan rambu-rambu dalam akal sehat. Wa qanun al-usul ila nata'id as-sahihah, dan qanun, rambu-rambu yang akan bisa mengantarkan kepada hasil-hasil yang baik, yang benar. Sehingga hukum yang dihasilkan oleh qanun seperti ini namanya hukum positif. Sebutannya memang demikian, hukum positif. Bukan hukum Allah, bukan hukum Rasulullah, tapi hukum positif. Walihada abtalu katiran mimma ja'a kitab wa sunnah minal masail. Dan karenanya mereka menolak, membatalkan banyak dari perkara-perkara yang datang dari Alkitab wa sunnah, dari berbagai macam perkara-perkara. Dan cara membatalkannya juga ajib, luar biasa, tidak kemudian terang-terangan. Oh ini Alkitab Basun, ada yang terang-terangan, ada. Dan itu sudah sangat-sangat keterlaluan. Na'udzubillah, membantah satu ayat di dalam Al-Quran itu sama dengan membantah seluruh ayat. Karena semuanya datangnya dari Allah. Satu ayat dibantah berarti menggugurkan seluruhnya. Satu ayat diingkari berarti menggugurkan seluruhnya. Sama halnya membantah satu nabi sama dengan mendustakan seluruh nabi. Mereka, orang Yahudi, mengatakan beriman kepada Musa, tetapi tidak beriman kepada Isa. Maka dikatakan orang-orang Yahudi tersebut, mereka telah ingkar kepada seluruh nabi, termasuk kepada Musa. Demikian pula orang-orang Nasrani yang tidak beriman kepada Muhammad SAW, mereka ingkar kepada seluruh para nabi. Ingkar kepada satu ayat sama dengan ingkar kepada seluruh ayat. Ingkar kepada satu hadis sama dengan ingkar kepada seluruh hadis. Apa bedanya? Ini hadis ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu hadis juga ucapan Rasul. Yang itu antum terima, yang ini tidak. Kenapa? Beda kalau dia mengatakan saya tidak menerima karena menurut saya ini hadis dhaif. Ya. Dalam sanadnya ada bulan. Ya ini dhaif, saya tidak menerima dan tidak mengamalkannya. Beda masalahnya. Ya. Karena dia mendhaifkannya. Tetapi ini hadis terdapat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, yang para umat semuanya, kaum muslimin semuanya sepakat akan kesahihannya. Dia tolak yang seperti ini, membawa kepada kekufuran. Jadi harus berhati-hati dalam masalah-masalah seperti ini. Aqtalu kathiran mimma ja'a fil kitab wa sunnah minal masail. Hanya karena menurut mereka tidak sesuai dengan akal. Ya bukan tidak sesuai dengan akal, tidak sesuai dengan hawa nafsu kamu. Itu yang lebih tepat. Apakah manusia dari para ulama semenjak zaman Rasul, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in dan seterusnya, para imam, itu mereka semuanya ya yang menerima dan mengamalkan hadis tersebut ataupun ayat tersebut, mereka semua tidak, mereka semuanya menjalankan sesuatu yang tidak masuk akal, yang tidak bisa diterima oleh akal, bertentangan dengan akal? Ya karena mereka malas belajar dalam ilmu agama, sehingga tidak mengetahui jawaban dari perkara-perkara yang mungkin bagi mereka iskal. Atau dikatakan bahwasannya itu tafsiran yang sifatnya tafsiran-tafsiran yang kuno, tafsiran-tafsiran orang-orang primitif. Alhamdulillah, para sahabat dikatakan primitif. Orang generasi terbaik umat ini dikatakan primitif. Ya, menurut tafsiran primitif dahulu, bahwasanya ayat di dalam Al-Quran faqta'u aydiyahuma, yakni dipotong tangan. Sedangkan tafsiran-tafsiran sekarang, tafsiran-tafsiran modern di mana Al-Quran itu senantiasa up to date, relevan dalam setiap masa, setiap zaman. Maksud relevan itu yakni fleksibel, bisa dibawa maknanya ke sana kemari. Kalau dulu memang itu diterapkan seperti itu karena memang orang-orang primitif tepatnya dilakukan seperti itu. Orang yang mencuri ya potong tangannya, betul-betul potong. Nah sekarang ini kita orang-orang modern, kita terapkan ayat ini tetapi dengan bahasa modern. Ya ini maksudnya bagaimana seorang dihukum seolah-olah dia dipotong tangannya. Maksudnya apa? Maksudnya dia dihukum dengan sesuatu yang membuat jera, sehingga dia tidak lagi bisa mencuri dengan hukuman tersebut. Maksudmu apa? Gak usah panjang-panjang, jelaskan. Maksudnya adalah di penjara. Di penjara berapa lama? Ya 5 tahun. Semakin pandai mencuri nanti. Semakin lama di penjara, semakin pandai mencuri. Ya, mereka bertemu dengan para residivis yang lainnya. Kalau sebelumnya dia mencuri sepeda, pulang sudah bisa mencuri motor. Ya. Kamu curi apa? Sepeda, walah sepeda dapat apa? Sama-sama masuk penjara digebuki, mending kamu mencuri mobil atau motor minimalnya. Bagaimana caranya ini, kunci? Lihat caranya seperti ini. Tidak mah itu. Keluar dari penjara seperti sedang pondok para residivis, pondok para pencuri, para gorong, para penjahat. Dan mereka semakin pandai untuk bisa mengelabui daripada para petugas. Berapa banyak kasus-kasus yang tidak tertangani, entah itu pemerkosaan, pembunuhan dan sebagainya, penjambretan, banyak sekali juga. Disebabkan mereka semakin mahir. Coba kalau hukum Islam yang diterapkan, selesai tidak masalah. Ataupun kalau ada masalah, ya tidak akan seruat dan sebanyak ini permasalahan yang ada. Li'ajli ibtalil aql liha atayib. Walihada abtalu kafiran mimma ja'a fil kitab wa sunnah dan masail li'ajli ibtalil aql laha bidala latil mantik ala dalikal butlan. Karenanya mereka membatalkan banyak daripada apa-apa yang terdapat di dalam Alkitab dan As-Sunnah dari perkara-perkara karena akal tidak bisa menerimanya. Ibtal akal, akal membatalkannya terhadap apa yang ditunjukkan oleh Alkitab dan Sunnah tersebut. Bagaimana akal membatalkannya? Bidalalatil mantik ala dzalikal butlan, dengan apa yang ditunjukkan oleh kaidah-kaidah dalam mantik akan kebatilannya. Maka semuanya itu dikembalikan kepada kaidah-kaidah mantikiyah. Hadza min jihati taqnin, yakni min jihat istimal ilmi ilmin wa qanun. Ini dari sisi taqnin. Taqnin itu ini dari sisi penggunaan ilmu-ilmu kaidah-kaidah qanun-qanun dalam ilmu mantik. Lakin tuwasi'u fil ummah hatta sar nas yukhalifuna al-ilm as-sahih bijtihad. Akan tetapi hal ini kemudian dibuat semakin luas oleh umat di dalam umat ini, hingga orang-orang mereka berani untuk menyelisihi daripada ilmu sahih Alkitab ataupun As-Sunnah dengan ijtihad, dengan akal. Laisa lahum mi'yar, yang tanpa menggunakan mi'yar, tanpa menggunakan barometer. Kalau yang tadi, orang-orang yang tadi ini, orang-orang ahli filsafat, mereka menolak daripada sebagian apa yang terdapat di dalam Alkitab As-Sunnah didasarkan karena mereka menguasai ilmu yang namanya mantik. Ilmu yang namanya mantik. Dengan mantik ini mereka memiliki kaidah-kaidah. Dengan kaidah-kaidah ini mereka mengukur daripada Alkitab As-Sunnah. Ini tidak bisa diterima yang seperti ini. Secara kaidah mantikiyah tidak bisa diterima. Maka ini batil. Dikatakan batil. Kalau mereka seorang muslim mengatakan batil Al-Quran dan Sunnah, tidak mungkin. Maka mereka mengatakan bahwa maksud ayat ini demikian, maksud hadis ini demikian. Mereka simpang-simpangkan. Adapun orang kafir ya otomatis ini batil jelas, ini secara akal bertentangan, begitu saja. Jadi orang-orang muslim yang terperangkap di dalam dunia filsafat, terperangkap bedah kaidah mantik, ya demikian tadi bahasannya. Itu kan menurut pendapat kamu, menurut pendapat saya tidak. Apa yang kamu katakan tidak masuk pada logika saya. Orang pemuja akal ya, dia tidak bisa dikalahkan dalam berdebat. Memang iya, kan dia tidak mau tunduk terhadap kebenaran. Imam Syafi'i mengatakan, tidaklah aku berdebat dengan orang yang alim, melainkan aku pasti mengalahkannya. Aku selalu mengalahkannya. Tetapi di saat aku berdebat dengan orang yang jahil, dia selalu mengalahkan. Tidak bisa diajak berdebat dengan orang-orang yang seperti ini. Orang yang jahil ini tidak mengenal tentang kaidah-kaidah ilmu. Apalagi kalau dia sudah terperangkap dalam ilmu mantik. Jadi orang-orang yang pelajari filsafat, mereka akan sangat pandai berbicara, berretorika. Sangat pandai untuk istilahnya meyakinkan orang, audiens. Betul-betul sangat pandai. Karena dia mampu untuk menguasai bagaimana cara akal dalam istilahnya bagaimana manusia itu ya memanage daripada akal-akal mereka. Mampu menggiringnya. Untuk kemudian ya seperti terkesima begitu terhadap penjelasan-penjelasan, padahal itu adalah kebinasaan. Tidak ada sesuatu yang bermanfaat pada. Sedangkan berikutnya ini keadaan mereka ya, yang mereka sudah memiliki kaidah-kaidah mantikiyah. Hanya kemudian umat melihat karena ada orang-orang yang seperti ini, mereka membantah dan menolak kitab dan sunnah dengan akal-akal mereka, padahal mereka memiliki kaidah. Kaidah mantik tadi, orang-orang memandang bahwasannya berarti Alkitab As-Sunnah itu bisa diakal-akali kan gitu. Kemudian mereka apa? Mereka melakukan mukhalafah, menyisi Alkitab As-Sunnah sudah tidak lagi dengan kaidah. Membabi buta mereka sudah. Dengan tanpa kaidah lagi. Orang-orang yang tidak mempelajari ilmu mantik tetapi mereka kemudian menolak Alkitab As-Sunnah dengan tanpa mi'yar. Laisa lahum mi'yar, tidak memiliki kaidah. Wa laisa lahum qanun aidan, tidak memiliki pijakan-pijakan. Fatawassa'an nas fi aqwal katsirah, sehingga manusia mereka tawassul dalam ucapan-ucapan yang sangat banyak. Wa fi nihal mukhtalifah, dan dalam konsep-konsep yang beragam. laisa laha qanun, tidak memiliki patokan. Wa laisa laha mi'yah, tidak memiliki barometer yurja ilaih, yang dikembalikan kepadanya. Wa asatuha kulluhu al-akhdhu bi falsafatil Yunan, dan asasnya semuanya itu kembali kepada filsafat orang-orang Yunan. Wa ma ja'a fi hadhil ummah min ulumil qaum, yakni falasifah ulumil awail mimman yusammunahum bil hukama, hadha huwa sababu awal. Asasuha kulluhu al-akhdhu bi falsafatil Yunan wa ma ja'a fi hadhil ummah min ulumil qaum. Asalnya adalah segala sesuatu yang diambil dari filsafat orang-orang Yunani dan apa yang datang daripada umat ini dari ilmu-ilmu mereka. Al-qaum yakni orang-orang ahli filsafat. Ulumil awail, ilmunya orang-orang terdahulu mereka. Mimman yusammunahum, orang-orang yang mereka sebut sebagai al-hukama, ahli hikmah. Jadi indahum, di sisi mereka Plato, Aristo dan yang semisalnya itu sebagai al-hukama. Qala ba'dul hukama, maksudnya adalah Plato. Qala ba'dul hukama, maksudnya adalah Aristo. Hadza huwa sababul awwal, ini sebab yang pertama. Wallahu ta'ala alam biswa nakah ilahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.